Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah. Antum sedang istirahat. Dan alhamdulillah sudah seger kembali. Naam. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada siang ini. Ikhwati fiddin. A'azani wa a'azakumullah. Sesungguhnya para mudarrisin, para musyrifin, para mudarrisat di Banat dan musyrifat itu hanya berupaya dan menyampaikan dan mengajarkan, bukan menentukan. Ini penting. Khawatir ada yang salah memahami dalam bab ini. Ketika anaknya gagal di ma'had tersebut, kemudian yang disalahkan mudarrisinnya. Baik gagal dalam pengertian, ketika keluar dia tidak memahami banyak tentang ilmu yang dipelajari, maupun gagal na'udzubillah, jadi anak yang kurang baik akhlaknya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kejadian. Ada kejadian di mana salah seorang wali murid itu menyalahkan pihak ma'had ketika anaknya ada di dua kejadian tersebut. Imma keluar kondisi qadarullah wa masyafa'al, pemahamannya tidak sempurna, baik anaknya tapi gak bisa baca kitab dengan baik gitu loh, sehingga gak bisa dimanfaatkan sebagai seorang da'i. Ada yang subhanallah qadarullah wa masyafa'al, nah dianya ternyata akhlaknya kurang bagus. Nah, jangankan kita mudarrisin, musyrifin, mudarrisat dan musyrifat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menyatakan wa ma alaina illal balal. Bukankah urusan kita ini kata Rasul kecuali sekedar menyampaikan? Untuk merubah enggak bisa. Bagaimana usaha Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul maksimal agar supaya pamannya Abu Thalib masuk Islam? Gak bisa. Nasihat demi nasihat terus dilancarkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya beliau. Di mana pamannya beliau Abu Thalib betul-betul sosok paman yang luar biasa dalam sisi apa? Dari sisi pembelaannya kepada Rasulullah SAW. Mendidiknya, merawatnya. Dan membela kalau sampai ada yang melukai Muhammad, kalau bahasa kita sekarang, langkai mayat saya dulu. Artinya Abu Thalib betul-betul melindungi keponakannya. Sehingga Rasulullah SAW sangat berharap matinya mati Islam. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah hakiki kepada siapapun yang engkau cintai. Hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, kisah yang sangat luar biasa. Ketika anak Yahudi ini sering membantu Rasul. Sering berkhidmah kepada Rasul. Orang anaknya Yahudi. Anaknya Yahudi, orang tuanya Yahudi. Kemudian sakit anak ini, didatangi oleh Rasulullah SAW, dinasehati, didakwai agar masuk Islam, sampai pada anak ini bingung, melihat Rasul, melihat abinya. Rasul terus mendakwahi dia. Anak ini melihat Rasul, melihat nabinya. Terakhir apa kata abinya? Yahudi loh ayahnya ini, Atiq Abul Qasim. Si ayahnya enggak mungkin bilang Atiq Rasulullah, enggak mungkin. Karena kalau urusannya dia bilang Atiq Rasulullah, maka konsekuensinya dia harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak akan pernah bilang Rasul. Muhammad, Abu Qasim mesti gitu. Makanya ketika menyatakan demikian, Atiq Abul Qasim kepada anaknya, engkau ikuti Abu Qasim, yakni ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah. Alladzi anqadzahu minan nar. Alhamdulillah yang Allah selamatkan anak ini dari api neraka dengan masuk Islam. dakwah, dakwah. Oleh karena itu, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, para mudarrisin dan mudarrisat, musyrifin musyrifat itu, mereka adalah sosok yang berusaha untuk menyampaikan dan berdakwah dan mengajarkan ilmu yang mereka miliki. Bukan merubah. Enggak ada satupun manusia yang bisa menyesatkan ketika Allah kasih hidayah. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah ketika Allah sesatkan. Nah, sebaliknya. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka semuanya itu kita semua adalah berikhtiar. Berupaya maksimal dan terus diiringi dengan doa. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Naam, kemudian ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, ada satu praktek sekarang yang nampaknya cukup urgen dan sangat penting untuk terus diajarkan kepada tulabuna dan tolibat kita. Dengan fenomena yang ada, yang terjadi, ini betul-betul kita merasa kasihan gitu dan merasa iba mendengarnya. Walaupun tidak semua, cuman ada beberapa tolib atau tolibat yang terjangkit penyakit kurang bagus, yaitu dusta. Sekalipun tingkat dusta itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat, tapi sudah enggak bagus. Yang namanya dusta sudah enggak ada yang bagus. Nah, oleh karena itu, saya menghasung buat saya pribadi, untuk anak-anak saya terkhusus, dan antum sekalian para mudarrisin dan orang tua, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur. Otomatis menjauhkan dan menghindarkan dari perangai dusta. Ini berbahaya. Berbahaya. Ketidakjujuran yang menimpa kepada sosok atau kaum yang terakhir musafiqah ini kan akibat itu. Akibat tidak adanya kejujuran. Kalau jujur mereka selesai urusannya. Enggak jujur. Kalau kita bersama kibarul ulama, kita siapkan begitu. Ada audionya lengkap, kita punya file-file itu semua. Begitu kibarul ulama bicara, malah disalahkan, malah digunjing syekhnya, kibarul ulamanya. Arsip-arsip kita punya. Ada semua. Sehingga oleh ikhwan dijadi satu. Yang dulu dengan sekarang dijadikan satu, disandingkan gitu. Dulu bantah yang sekarang, semua dibantai oleh sosok yang dulu. Bantah. Sekarang ngomong gini, dibantah dengan dulu. Sekarang ngomong gini, bantah dengan dulu. Kita sekarang ya ikhwan, barakallahu fikum, harus jujur gitu loh, jujur. Ikhwah yang memiliki fitrah, gak mungkin bersama mereka, gak mungkin, mustahil. Kenapa? Nah, orang-orang yang dibenci, yang dimusuhi dulu, direkrut, dijadikan teman. Coba nanti melihat siapa di sekeliling mereka. Bagaimana akhlak-akhlak mereka. Fitrah pun mengingkari, apalagi syar'i. Fitrah mengingkari, apalagi syar'i, dalil. Miskin mereka, kasihan mereka. Yang dulu dianggap baik, dinyatakan baik, diyakini baik, dimusuhi, dihina, dimaki. Yang dulu dinyatakan dan diyakini jelek dan buruk, bahkan ditahdir, dirangkul, dipuji, dijadikan teman. Jujur, penting jujur. Dan kejujuran ini, barakallahu fikum, antum melihat, naam. Bagaimana para ulama ketika berupaya untuk mendidik umat manusia ini agar betul-betul dalam kehidupannya itu memiliki kejujuran. Perangai jujur. Karena urgensinya dan pentingnya jujur ini. Bukan berarti akhlaknya yang tidak penting, tapi ini adalah perisai. Dan ini adalah pembeda antara ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Seperti yang disebutkan kemarin, oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, di antara tanda-tanda orang itu bahagia adalah wasuhbatuhu li ahli shalah. Wasuhbatuhu li ahli shalah. Dia bersahabat, berkumpul, bergaul, bermusyawarah, bermajlis dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik tentunya yang soleh, tentunya yang jujur. Naam. Hal itu, kejujuran itu, naam, tidak lain kecuali mengantarkan sosok kepada kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, naam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, "Allimu auladakum as-sidqa bil qawli wal fi'li." Kata beliau rahimahullah, "Allimu auladakum as-sidqa bil qawli wal fi'li." Ajari anak-anak kalian, di anak kalian agar selalu jujur dalam ucapan maupun perbuatan. Fa'idha haddathumuhum falatukadzibu alaihim. Kalau kalian berbicara kepada mereka, jangan berbicara dusta atas mereka. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Wa idza wa'adtumuhum fala takhlifu wa'dakum." Fala takhlifu wa'dakum. Naam. Kalau engkau berjanji kepada anak-anak kalian, jangan kalian ingkari janji tersebut. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Antum melihat bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Ad-Diyaul Lami' menjelaskan kalimat yang pendek. Ajari anak-anak kalian untuk jujur dalam berucap dan berbuat. Salah satu bentuk pengajaran kepada anak agar jujur dalam berucap dan berbuat adalah ketika kita sebagai orang tua atau mudarrisin atau mudarrisat berbicara kepada anak didik kita atau anak kita yang jujur, jangan sampai ada unsur dusta. Kalau itu terjadi, na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya sekedar salah. Salah kamu telah dusta, bukan. Dampaknya buruk kepada anak. Yang pada akhirnya akan timbul ucapan dari anak, guru anak, ustaz anak, pengajar anak, abi anak, kemarin dusta juga enggak apa-apa. Ini na'udzubillah. Kalau sudah seperti itu yang disebutkan dan disimpulkan oleh sang anak, kelas pendidikan yang gagal itu betul-betul membekas. Oleh karena itu, para ulama salaf terdahulu betul-betul sangat sensitif dan selektif untuk menerima periwayatan hadis. Jika datang dari orang yang dusta, langsung ditolak. langsung ditolak. Jangankan dari orang yang dusta, yang langsung ditolak riwayatnya, ketika dia sebagai perawi hadis kemudian manggil ayam atau kucing untuk diberi makan, begitu ayamnya nyampe atau kucingnya nyampe, ternyata gak diberi makan, itu sudah cacat dan sudah tidak diambil riwayat hadisnya. Tinggalkan sudah. Manggil ayam atau kucing itu, sini, mau dikasih makan. Begitu nyampe ayamnya, gak dikasih makan, holas. Itu sudah cacat. Dan tidak diambil perawi hadis dari dia. Ilmu dari dia, langsung tolak. Nih, perhatikan di sini ya, Ikhwan. Maka, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ini muhim. Penting bagi kita sebagai mudarris atau sebagai aba, orang tua. Untuk selalu jujur dalam berucap dengan anak atau dengan talib atau talibat. Ketika itu yang terjadi, wibawa. Orang tua wibawa, mudarris atau mudarrisah wibawa di hadapan anak-anaknya. Karena pantas dan pas dia untuk menasehati, dikarenakan dia telah memberikan contoh terbaik buat anak-anaknya. Yang kedua, ketika berjanji juga demikian, jangan diingkari. Hati-hati, ini yang banyak dikalahkan orang tua, terjadi nanti kamu kalau sudah kelas 2 tak belikan ini. Berarti kelas 2 gak dibelikan. Jangan. Nanti kalau kamu nilainya mumtaz, tak ajak ke nenekmu. Begitu mumtaz, gak diajak ke neneknya. Itu aib. Bukan seorang yang mendidik yang seperti itu. Hati-hati. Jika tidak mampu, jangan berjanji. Diem. Begitu mumtaz, ayo ke nenek kita. Ayo tak belikan ini. Langsung. Jauh lebih baik dan lebih hati-hati daripada dia ngomong dahulu, terlebih dahulu, begitu terjadi nilai mumtaz atau naik kelas, tidak diajak dan tidak dibelikan, ini pendidikan yang buruk kepada anak. Ini intabih, hati-hati. Jadi bukan sekedar mengajarkan doraba yadribu dorban, bahwa dharibun, bukan hanya itu. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dil khalili falyandur ahadukum ila man yukhalil. Bukan hanya itu na'am. Tapi murabbi, mentarbiyah, memberikan contoh uswah. Kita belajar kepada masyayikh, tidak hanya belajar ilmu yang diajarkan disampaikan. Qala Imam Bukhari rahimahullah ditulis, bukan hanya itu. Tapi kita belajar kepada masyayikh, simt mereka. Gerak-gerik mereka, cara mereka, ketika ada tamu bagaimana, ketika ada masalah menyelesaikan bagaimana. Itu kita juga belajar kepada masyayikh gitu loh. Bukan sekedar belajar ilmu yang disampaikan, itu na'am. Itu la syak fi. Tapi juga belajar kepada masyayikh bagaimana cara masyayikh menjelaskan masalah. Cara mas saya menyambut tamu ketika tamunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika datang kepada Rasulullah seorang, ya Rasulullah ausini, Rasulullah nasihati aku, la takdob, kata Rasulullah, jangan kau marah. Ya Rasulullah nasihati aku, la takdob, kata Rasul. Sesuai dengan kondisinya. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita belajar ke masyarakat seperti itu. Belajar ilmu, ya na'am, tapi bagaimana syekh ketika menyelesaikan masalah, membahas masalah, itu juga penting. Penting untuk kita terapkan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, na'am. Demikian pula, na'am, kita sebutkan dalam Al-Quran terkait masalah kejujuran, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Di surat At-Taubah ayat ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wa kunu ma'as-shodiqin, dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang jujur. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Nah, kelas apa yang terakhir di sini? Takhusus? Kelas berapa? Hah? Mana tadi? Tulab tadi? Yang 4 orang tadi? Kok sudah enggak ada sekarang? Ana mau ngasih pertanyaan kepada antum. Ayo. Aina antum? Mana antum sekarang? Ayo angkat tangan ya. Fadol. Kelas yang paling tinggi di ma'had ini. Ayo. Man, siapa? Fadol. Agar antum tidak ngantuk. Agar juga setelah ini lebih semangat lagi. Ayo, Fadol, man. Pada diem semua. Khawatir rupanya. Nanti jangan-jangan ana salah. Ana bilang la adri atau nasitu. Wah. Kalau terus-terus bilang la adri terus, nasitu terus. Nah, ini perlu evaluasi. Iya kan? Tapi kalau itu enggak jadi, enggak ada yang ngangkat. Tidak ada yang ngangkat. Nah. Ayatulab. Hah? Masya Allah. Berarti dia lagi persiapan untuk nanti setelah asar. Ana yakin. Jangan sekarang. Nanti asar Fadol Ustaz. Tanya ana. Apapun yang antum tanyakan Fadol. Mungkin begitu mungkin. Ya labas. Gak apa-apa kalau antum minta demikian ya. Ratu Ruti. Insya Allah nanti habis asar kita akan lihat. Nah, hasil murojaahnya sekarang ini. Dan nanti setelah duhur. Nah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Seruan Allah bagi orang-orang yang beriman. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Naam. Yang betul-betul iman yang benar, yang sejati dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Jujur dalam ucapan mereka, jujur dalam perbuatan mereka, jujur dalam segala keadaan dan kondisi mereka. Nikmat ya ikhwan. Kejujuran ini langka. Nadir. Bahkan yang ana dengar ya, wallahu alam hakikatnya, yang jelas ana dengar ketika ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi apa atau apa, kalau dia jujur malah dimusuhi. Coba antum bayangkan, yang jujur malah dimusuhi kan aneh. Hadzal syai'un ujab. Sesuatu yang ajib, yang aneh gitu loh. Gorib. Kalau udah seperti itu, terus apa maunya? Ingat. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, itu terus akan diganggu oleh sesuatu yang buruk dan jelek. Seseorang yang mengajak kepada kebaikan terus akan dirintangi dan dihalang-halangi. Sebagaimana orang yang ingin menjadi mulia, ingin menjadi seorang yang berilmu, ingin menjadi anak yang soleh, ingin menjadi orang yang jujur, itu barakallahu fikum, naam, akan diganggu oleh syaitan dan musuh-musuh. Syaitan enggak rela orang itu jadi anak soleh dan berilmu, orang itu menjadi orang jujur, syaitan enggak rela. Sehingga upaya maksimal dari syaitan dan tentaranya dan orang-orang yang jelek pun berupaya untuk menggagalkan fulan jadi anak soleh, fulan jadi orang yang jujur. Kenapa? Karena mulianya kedudukan orang yang soleh dan mulianya kedudukan orang yang jujur. Karena Allah perintah, wa kunu ma'as-shodiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang jujur. Menunjukkan apa? Orang yang jujur itu tinggi nilainya, mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah perintah pada sesuatu kemudian gak bernilai mulia. Gak mungkin. Diperintah sholat, menunjukkan mulianya sholat. Naam. Diperintah jujur, menunjukkan mulianya kejujuran. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Jujur dalam ucapan mereka, jujur dalam perbuatan mereka, jujur dalam kondisi mereka. Alladzina akwaluhum sidkun wa a'maluhum. Yang mana mereka itu, ucapan mereka jujur dan amalan mereka jujur. Wa ahwaluhum la takunu illa sidkun khaliatan minal kasal wal futur. Suf, perhatikan di sini, kata Sidi rahimahullah. Naam, kondisi mereka, keadaan mereka, itu tidaklah ada pada mereka ini kecuali jujur yang ada. Kejujuran itu, ya, tidak ada padanya sifat malas dan futur. Kalau ada orang jujur namun malas, dipertanyakan kejujurannya. Kenapa? Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ghasil yafutuhul khair. Orang yang malas itu tidak akan mendapati kebaikan. Makanya kalau orang bertanggung itu jujur, tapi dia malas. Enggak. Cacat. Cacat. Antara jujur dengan malas enggak akan bertemu, enggak akan berkumpul. Atau futur. Nah, misalnya ini misal anak itu jujur. Nah, tapi dulu kan belajar dia di ma'had sini, fulan di ma'had fulan, terus jujur orang itu. Rutinnya apa? Itu celananya sudah menutupi mata kaki, terus itu sudah rambutnya dipotong separuh, terus nggak berjamaah. Jujur demikian nggak akan, jujur nggak gitu. Futur namanya itu, nggak akan ketemu antara futur dengan kejujuran, nggak akan ketemu. Makanya kata Syekh rahimahullah, wa ahwaluhum, kondisi mereka orang-orang yang jujur dalam berucap dan dalam berbuat ini betul-betul jujur yang tidak ada padanya malas dan futur. Salimatun minal maqasid sayyi'ah, selamat dari niat-niat, keinginan-keinginan, tujuan-tujuan yang buruk. Itulah mulianya orang yang jujur. Mustamilatun alal ikhlas wan niyah solihah, yang terkandung padanya, mencakup padanya, yaitu keikhlasan dan niat yang soleh, niat yang benar, yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena apa? Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada jannah, surga. Mulia kan? Mulia, kejujuran itu mulia. Makanya berat. Nah, mereka-mereka itu yang awalnya mungkin jujur, karena kena fitnah jadi pendusta, jadi enggak jujur lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya innas sa'id, kata Rasulullah, laman junnibal fitan. Diulang 3 kali. Innas sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu, kata Rasulullah, yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Walamanibtuliya fasabara fawahan. Ketika dikala itu fitnah berkecamuk, dia sabar. Terus taat kepada Allah. Terus taat kepada Rasulnya. Terus terbimbing dengan bimbingan ulama kibar ketika fitnah berkecamuk. Fawahan, selamat dia. Beruntung dia. Ini penting. Penting kalau ada fitnah jangan didatangi, jangan dimasuki. Hancur, jelas-jelas fitnah kok didatangi. Makanya Rasul menyatakan dalam hadits yang lain, badiru bil a'mal sitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya na'udzubillah. Badiru, kata Rasulullah, segera kalian beramal soleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera kalian, sebelum kalian tergilas oleh fitnah, sebelum kalian terjerembab ke dalam fitnah. Karena fitnah itu bagaikan potongan malam-malam gelap gulita, samar, lembut. Paginya dia mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa sampai seperti ini? Apa kata Rasulullah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya demi kepentingan dunia. Na'udzubillahi min dzalik wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai menjual agama demi kepentingan dunia, dia korbankan manhajnya yang kuat demi urusan dunia, kedudukankah, hartakah, atau yang semisalnya. Dia tinggalkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Naam, kemudian merekrut orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat demi urusan kedudukan di dunia ini atau urusan harta, benda, aradun itu semua yang bernuansa duniawi. Demi itu. Dia hina, dia celah orang-orang yang baik. Dan dia puji orang-orang yang jahat, yang buruk, yang akhlak, yang rusak. Demi, na'udzubillah, kepentingan dunia. Tujuan-tujuan duniawi. Maya suruh, maya bagi hati. Na'udzubillahi min dhalik. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Dan demikian mulianya jujur, sampai Rasulullah sebutkan dalam hadis. Naam. Yang sahih. Yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqa hatta yakuna siddiqan. Naam. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhubu naam hatta yuktaba indallahi kadzaban. Naam. Sesungguhnya, kata Rasulullah, jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa kepada jannah. Dan sesungguhnya seorang itu, tayasduku, dia berusaha untuk jujur. Sampai akhirnya dia termasuk orang-orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu adalah menyeret pada dosa, pada kejahatan dan kejelekan. Dan dosa dan kejelekan itu akan menyeret kepada neraka. Dan sungguh orang itu ketika dia berdusta sampai tercatat, tergolong dia deretan orang-orang pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kepada kebaikan semua. Dan kebaikan semua, kebaikan itu, kebaikan bukan hanya satu. Semua yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, dan akal sehat itu baik. Dan jujur akan mengarahkan ke situ. Dan kebaikan itu akan menuju, mengantarkan kepada jannah. Naam. Maka ketika orang itu senantiasa jujur dalam kondisi dia menyendiri atau di tengah-tengah orang, dia tetap jujur. Sendirian dia jujur, di tengah-tengah halayak dia jujur. Yang pada akhirnya usaha dia menjadi orang jujur ketika sendirian atau ketika di tengah-tengah orang banyak, di tengah halayak, sehingga dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang jujur. Nah, sehingga karena kejujuran yang demikian puncak pada dia, pada tingkat puncak, sehingga dia termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya ketika dusta wal'iyadzubillah yang mengarah kepada perbuatan fujur, lawan daripada kebaikan fujur, kejelekan, kejahatan berarti, yang akan menyeret kepada neraka na'udzubillah, ketika orang itu berusaha untuk dusta dan terus berulang-ulang dusta itu wal'iyadzubillah, sampai akhirnya dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang dusta, na'udzubillah min dalik, na'am, sehingga nampaklah kedustaan dia di tengah-tengah makhluk. Na'am. Dan wal'iyadzubillah, na'am, yang seperti itu akan menyeret dia kepada neraka Allah, na'udzubillahi min dalik, dan berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, kejujuran itu di samping tadi diperintahkan oleh Allah karena memiliki nilai yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bermanfaat nanti di hari kiamat kejujuran mereka. Hadza yaumu yanfa'ul shadiqin sidquhum, kata Allah. Inilah hari di mana bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka waktu di dunia, manfaat nanti di akhirat. Makanya ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, marilah kita semua berupaya untuk terus na'am menuntut ilmu ini, ilmu yang mulia, ilmu yang bermanfaat, dan terus sabar di atasnya, dan terus berupaya menjadi orang-orang yang jujur dan orang yang soleh. Kita semua tanpa terkecuali. Kita semua tanpa terkecuali. Dan juga untuk anak-anak kita, antum lihat bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam dalam surat Al-Imran, Allah nyatakan hunalika da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Bayangkan antum. Ya Rabb, kata Nabi Zakaria alaihi salam, berilah aku dari sisimu dzurriyah, anak keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Kata As-Sidi rahimahullah, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa agar diberi rezeki oleh Allah. Rezeki yaitu dzurriyatan thayyibatan, anak keturunan yang baik. Ai, maksudnya apa? Keturunan yang baik, anak keturunan yang baik. Ai tohirotal akhlak, yang akhlaknya suci, akhlaknya mulia. Coba antum bayangkan. Yang diminta itu dzurriyah thayyibah, bukan dzurriyah thayyibah yang gemerlapan. Enggak, akhlak yang baik. Thayyibatal adab, adabnya yang baik. Diulang coba antum. Tohirotal akhlak, toyibatal adab. Akhlaknya baik, adabnya baik. Akhlaknya suci, adabnya baik. Ditakmula an-ni'mah ad-diniyah wa-duniawiyah bihim. fastajabalahu du'aahu. Naam, agar sempurna nikmat agama dia dan nikmat dunia dia. Dengan akhlak yang suci dan adab yang suci itu, menjadilah sempurna nikmat agama dia dan dunia dia, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhlak yang mulia, naam, itu harus kita kejar. Kita menuntut ilmu pun juga agar kita menjadi orang yang akhlaknya mulia. Naam. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan, al-ilmu, kata beliau, afdalu bikathri minal mal, hatta law tasaddaqal insanu bi amwalin azimatin ta'ilatin fal ilmu wa nashrul ilm afdalu. Nah, ilmu itu lebih afdol daripada banyak harta yang ada. Seandainya orang pun bersedekah dengan harta yang banyak, yang besar, tapi tetap ilmu dan menyebarkan ilmu lebih afdol, lebih mulia. Oleh karena itu, bagi mereka yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki, ta'awunlah, bantulah, sokonglah, alokasikan harta itu di dalam pengembangan atau di dalam tolabul ilm, sehingga amalan itu jariyah. Ketika dia mati, selama dipakai sedekah dia yang ikhlas karena Allah itu di atas tolabul ilm, pahala terus mengalir. Terus mengalir. Nah, sehingga dia punya andil. Punya andil dalam tolabul ilm. Itulah harta yang bermanfaat. Itulah orang yang bersyukur. Yang mengalokasikan nikmat yang Allah berikan di atas ketaatan kepada Allah. Dan menuntut ilmu bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih paling mulia. Bahkan paling mulia. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Itu yang bisa kita sampaikan insyaallah taala biidznillah. Nanti setelah asar kita akan berupaya untuk membahas di sesi yang terakhir keutamaan sabar. Baik dalam menuntut ilmu, baik dalam menjalankan sunnah, baik dalam taat kepada Allah untuk terus istiqomah di atasnya, maupun sabar dalam menjauh maksiat kepada Allah, atau sabar ketika tertimpa musibah. Nah, sabar dalam mendidik anak. Naam. Dan seterusnya biiznillahi ta'ala kita akan sampaikan dengan izin Allah setelah asar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.